Oke, kita romain satu lagu yang hitam. Cemplung. Solek sakte. Moale. Isa marake itu jadi kodok, mangane sakte. Eh ngono. Ayo. Dari MC Mas. Pakal cemplung. Koro-koro jemblem mas. Koro-koro jemblem muser. Koro-koro tiki tadi ya puter-puter ke. Jemblem muser. Koro-koro jemblem saiki cilik. Lah. Berarti jemblemnya mengkeret pak. Jemblem. Kepak. Apa tuh pak? kepanasan dari mengkeret ini.